bagaimu ombak berempas badan. Aku bagai debu di padang pasir, terseret angin terbakar panas. Tolonglah Tuhan, beri petunjukmu jalan yang benar menuju jalanku agar tak tersesat. Di persimpangan jalan.